teunah wal jamaah. Wena eta urang ku. Urang datang terus begitu adzan Allah langsung Allah Akbar ora ada murid ulama ning sawah sinteni wong as-shalatu ala waktu salat iki sak dhuure waktu salat ya iso mulai adzan dhuwur sampai manjing asar siko ngarep ya sae siko tengah ya apik nguri dhewe ya apik nek cara daging nek ngarep dhewe niku rujak cingur nek tengah-tengah niku sop iga nguri dhewe iso bun butut padha enak ngono ya. Sampeyan ning sawah mlayu usul ifal pembuhri Allahu Akbar oleh sak rakaat kok deng asar mboten napa-napa wong dase isih ning jero salat dhuhur ning aja digawe bendina nggih lho ngono tok lho biasa santri wong ngerti hukum terus salat Allahu Akbar Allah Akbar. Angge tapi wong murite ulama niku teng Indonesia salat ning masjid ning langgar niku langgari teng Indonesia ibarat pemancar pemancar niku pemancar lo lokal nek pemancar asline Mekah mriko mriki pemancar lokal nameng fawal luwajaka sadrol masjidil nang ngarah-arah jenenge pemancar lokal sinyal niku yo kadang teko kadang ilang. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mamati. Manjing niku sinyale. Lah kok ketekan sinyal bakso. Ting ting ting bakso. Sinyal ilang. Allahu Akbar. Ketekan udan, gretek-gretek ya Allah kerupuk. Udanan. Wong mriki niku pemancar lokal sinyale gampang ilang. Mula kiai mriki wong sinyale niku gampang ilang. Mula nek salat biasa mawon. Kiai nek salat nameng Allahu Akbar. Ora ono kiai Allah. Akbar. Nek nang nggon pemancar lokal kok delok Allahu Akbar. Deh, kiai ku nyetop apa? Ngono. Mula kiai eno nek salat Allahu Akbar. Mana ta? Ora ono wong kiai eno Allahu Akbar. Ora nang wong sikile iki sikile petani cap salep 8 8 ya Allah lho. Gila ulama iki ngomong wong paling ngisor ujung tombak Islam carane ngono ngomong blumbang lele barang ning ngisor dhewe kemprong abek iki murite ulama mulo ya Allah. Lah berhubung bocor kape Allahu Akbar bocor diimami Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa suwe suwe lho diimami ketawan bocor kape mulo nek bar salat ditambal ngangge mikir la la illallah la la illallah la la illallah ono sing protes wong anyar-anyar iki apa pikir kok ngono gedek-gedek barang aku maca hadis iki sahabat nek pikir meneng anteng lha sahabat murite nabi jejer karo nabi mlebet wifi ne kanjeng nabi apa meneh ditetrin ya munggah rono murite nabi meneng ngene munggah teng Gusti Allah, ini orang Jawa Tengah oh, tidak meneng, suruh ya suruh lo terus gede-gede karumu muni supaya sing sepuh-sepuh krumu juk niroa niroa kira ini melu kiai sing ramuni sampai yang tengah mati murah iso di mikir orang yang ketop-ketop enaknya melu umurnya ulama ane niku poso posone wong Islam sak donya apa padha khaitil abyadi khaitil aswati sleret putih sleret ireng tapi nek wong Jawa sleret putih ora ketok sebab napa kalingan gunung kalingan wit telem mulo akhire digawe imsak mulo ana imsak wonten niku. Lah terus barang ngono niku kiai nek kuwatir soalnya wong Jawa niku nek poso ora khusyuk. Lah kok boten khusyuk? Lah nggih. Petu kok omah merupelem. perut jambu nek wong Arab metu kok omah karo padang pasir ora kepengin mangan pasir lho pasir kudu padokan. Lah nek wong Jawa metu kok omah karo pelem perut jambu karo wong dodol cendol. Akhire ora khusyuk timbang ora khusyuk karo kiyaine dikongkon turu. Lah wis rasah melek rasa melek turu. Akhire lho dalile napa yai ana dalile nauso imin iba satu turune wong poso ibu iba ibadah akhire santri-santri NU senengane itu turu lek ulah poso ibadah turu lah bareng turu kesuwen kiyaine kesepian yai Ubed sepi akhire budal teng pasar tumbas mercon lho niku. Mula akhirnya nek bulan Ramadan dar mula ngapunten Pak Kapolres nggih lek ana wong merconan nek Indonesia rasa ditangkep sebab mercon bagi orang Indonesia itu perangkat ahli sunnah wal jamaah kembang api luar biasa lerike iki murite ulama mula bejo wong melu ulama niku aman soalnya ngerti wong ngisor sembayange kala mula nek tarweh dijak tarweh ping 20 nek ana sing takok sing bener 8 ora usah debat 8 nggih bener 20 nggih bener wong ra tarweh ya bener nggih. Lho tarweh niku lak punjulan to niku. Sampeyan nek arep golek punjulan ya tarweh, nek pengin ngepres ya ora sah tarweh. Wong punjulan tambah akeh ya tambah apik ora sah dadak sing bener 8, sing bener ora biasa mawon. Cuman kiai niku pinter golekno sing 20, nggo napa supaya aman. Sesuk ning akhirat kok sing bener niku 8, sing 20 isih duwe sisa 12 mawon. Lah sesuk nek bener sing 20, sing kurang 12 nek golek neng ndi ngono kok angel lho. Ku kiai pinter nek kiai nggon wonten niku ora sadar angel. Melu kiai enak, iso enak. Yo, wong mati kongkon donga. Ke balladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman kondongake. Lah dongake wong mati niku wacan Qur'an, cuman sampean nek sak Qur'an yo. Ya mecret to, ngono sesuk ora teko meneh kedawan ngoten niku. Mula akhire dijejokke sing pendek namine ya Yasin sing arane jenenge Yasin. Nah, mati kok ndongakno kangge ndi? Zikir. Nek zikir kedawan ya ora kuat, mulo jigoke zikir sing pendek jenenge tahlil. Sing akhire jenenge tahlilan. Lah kok iso Yasinan karo tahlilan? Soale wong Jawa nek nganggo apa-apa akhirane kerudung nek rundinggo nek dinggo kerudung ngan sarung nek rundinggo nek dinggo sarung ngan nah Yasin nek rundinggo nek dinggo Yasin nan tahlil nek rundinggo nek dinggo tahlilan mula rasah goleki dalile tahlilan ning jero Quran ora ana. Wong tahlilan niku senes saking halal ayu halilu tahlilan tapi saking nganggo tahlil cara Jawa akhirane anunoto mulon aku tahlil gelem tahlilan moh apa to karo kowe nek katok ora gelem katokan ora ora wong Jawa wong NU enak ya wong NU nek bodho-bodho sapa ngerti sesuk diulangi karena kiai-kiai dital talkin nikmati soalnya minal mahdi ilal lahdi seko gendongan tekan liang lahat niku tanggung jawab boleh ilmu lah wong mati niku tesih teng liang lahat mulo dipacake donga diulang ulangi ora usah takok tekan apa ora ngerti lha sing ngulangi ora ngerti sing ngerti sapa ya sing mati iku sing ngerti tekan apa ora lah nek pengen ngerti tekan apa ora mati ya ngono ora rasane melu ulama iku enak ora ribet nggih. Nggih, Islam niku hajine kabeh teng Mekah, ora ono haji kok nang ngene Mekah kabeh. Cuma nek wong Indonesia niki antrine suwe, mulo nemplekno gambar Masjidil Haram aku sesuk rono. Ngono kuwi. Lah kok nek wis daftar latihan nang alun-alun ku udus lampai kalau makan jan mek wetek etek-etek ngoten niku. Tapi kabeh triplek jenenge manasik ha haji lan iku muridé ulama ya. Lah kok nek wis wayahe lunga diterno wong sak kampung nyewa bis. Nggih sing diterno lunga haji teng asrama, sing ngeterno mengko kebun binatang lan iku muridé ulama. Jadi mulane kita niki aja lali nek niki pangkate muridé ulama. Awak dhewe ora tau petuk Kanjeng Nabi, tapi dikongkon seneng karo Nabi. Mula akhire kali para ulama diulangi, cek seneng Nabi wong ora tau petuk. Akhire diulangi, Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dina ne Senin 12 Mulud. Lho iki lho asli. Iku cara selawatane wong desa. Nek santri ulangane rada siji rada produk mundak titik marhaban ya nurul marhaban marhaban Allah marhaban. Ya iki nek santri santri kabeh nanti. Asik enom ana sing senengane situ duron. Wassalamun mustamirun ulahi ni atajandat sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhaban sallallahu sallallahu alaihi ini sing ngenom-enom ini sing tuwek napasnya wis cekak wonten niku nggih napas pendek kiai yang duwe cara halo ya nabi assalam ya rasul salam ya habib salam sholawatullah alaihi wa sallam. Nah, ini sih kendu tapi kan muridnya ulama macem mah macem ono sing ora seneng lagu Arab seneng ati lagu dangdut ulama kei ben ngerti cara dangdut mula para kiai silakan biasanya sampean sholawatan dangdut ya Rasulullah senangnya pengantin tereng tereng ini tak muridnya ulama raiso ini ya mula sing seneng sholawatan yang ini ya sing nom-nom kayak ono dangdutan barang saiki seneng aduh warat kabeh saking sing desa-desa dapat ngerti ya. So kayak ono sing seneng India, Indianan nang panjene santri iki macem-macem. Ya Rasulullah salam. Dan nyantol langsung. Ya Allah. Anbataya jiladal ya wailal juhi nagnu Hei tunggu, indahnya murid ula. Jadi Islam ni asli ni angkerti cekel ulama orang yang gembira. Dia sudah senang, sih senangan itu cowo. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam salam. Ya Habib salam salawatullah ayo rauri wes lho lagi lo yang ben lo wes Bodoh, gengeng lah. Iku murite ulama biasa, sing lagi putus cinta. Ana ya lagune ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib. Salawatullah orang-orang nak kaya lagu ini aku tidak ragu meleren kenarap cerita wes ini kekrawa bahasa Zoblo lho ini gila saking semangatnya nyanyi kasih gue susum rawuh raro lho itu muridnya ulah lama gusur pemimpin Nahdlatul lama mulong solawat tadi coro dan astagfirullah Rabbi itu lagu ini tak dapat Tuhan pengasih lagi penyayang tapi kasih nah, ini sing nyanyi kita Laila grupnya jenengi Awara sing ngarang ini ku Abdul Qadir kali Ahmadi mulo lagu ini ya ape lah wong saiki sing ngarang wong kucul kabeh nggih mulo lagu nisane iki mumet nojas nggih ana lagu di mana lagu takok ngantos ayu ting-tingi bojone ilang ora krasa lah ada lagu ya bokong tok musik lagu niku sampai kiai sa Indonesia iki goyang setan nih goyang iblis iki sing mboten napa-napa nameng Gus Dur tok enggak apa-apa Mbak Irul gitu aja kok repot. Lah kula ditimbali ya Ibu Adasim Gus gowo Gus Dur nang Cirebon kita tanya apa maksudnya goyang Irul enggak apa-apa diadili teng Cirebon Gus Dur Gus goyang Irul enggak apa-apa enggak apa-apa. Tapi nek wis goyang Gus bokonge ngono ngeplek atoke ngene-ngene. Penuh syahwat kok ndak apa-apa bagaimana? Jawabe Gus Dur mek rong kata. Lho sampean wis lali nek aku ora weruh. Dongi Allah. Iku Gus Dur. Lengke lamun lo ya Allah. Akhirnya sempat diulangi para ulama sholawatan koyone koyone dangdut yo kei dangdut jowo kei jowo akhirnya apa tumbuhlah mahabbah rasa cinta pada Rasulullah. Mula Habib Ali Al-Jufri menyatakan aku rung tahu weruh pencinta Rasulullah sekuat orang Indonesia iku ae en oh maka jangan salahkan. Saya pasti punya keyakinan masa depan Islam dunia akan tumbuh dari Indonesia. Dan cari deh Habib Ali Al-Jufri lah. Islam tumbuh ke Indonesia sebab sholawatan. Lah berarti tuh kulit tegok N-O. Mulu N-O biasa mawon. Menggelam sholawatan. Akhirnya ono Habib Syekh sholawatan. Wongnya gak wanteng deh wongnya. Bahwa aku setahun. Ya kacek kali kula ya mboten tek kata lah. Lha kuwi selawatane apik wong suarane apik. Ya hanana, ya hanana, ya hanana. Ya hanana bi Muhammad. Dalikal fadlu min Allah. Ha ha ha. Ya hanana. Kula ra iso nirono gogo-goke niku. Nek ngarepe wani totoan kula, ape kula ngarepe gogo-goke ra iso kula. Lho niku selawatan. Lho senajan masih wong Jawa niku mboten paham karepe ya anak-anak. Tapi karena sudah ditumbuhkan rasa cinta kalian para ulama, para kiai, akhirnya masih ra ngerti ya tetep seneng tau wako neng alon-alon ya hanana coba berhubung orang ngerti tapi seneng akhirnya teko neng alon-alon gue gendek gendek ya hanana oh ini di lover enggak ini gue krono seneng tapi ngerti coba nek ngerti lah ya hanana ini lah orang lalu yang ini ada gendek bal-balan yang munggah gendero seleng munggah Iwan Fales munggah ngawin sampe gendero Coca-Cola ya munggah beriki mula akhirnya nopo awak dhewe sing nameng diperintah sholawat akhirnya iso seneng dateng kanjeng Nabi sebab sholawat dilakoni namini sholawat tan beriku bedane muridnya ulama perintahnya nameng innallaha wa malaikatahu sholluna ala nabi ya ayuhan ladina manu sholluh alaihi wa sallimu tasliman perintahnya nameng moco sholawat ini sholawat urat dilakoni sholawat tok tapi ini sholawat dilakoni jenengi sholawat dan akhirnya wong NU sebab sholawatan ngerti seneng dateng kanjeng nabi lah sing ra gelem sholawatan ngerti sholawat tapi ra ngerti seneng orang lakoni mulane delok wong NU sholawatan muangkel opo sholawat kok joget-joget barang hulu berlebihan musyrik ane wong NU ya kowe iki sholawatan menghasilkan cinta jenenge wong seneng iku ya joget barang ya hanana ya wong seneng kok ora oleh joget wong seneng iku pacare isih adoh teko niku wis yes ngono kok wong seneng ora ana wong seneng kok dekem ngene ta wong isih lha niku mula wong nek ra ngerti ulama mesti alok-alok apa iku sholawatan joget barang wow, sampai berlebihan anta Samson anta Badrun iki wong seneng dul. Wong senengi biasa ya hanana ya hanana joget biasa. Ana wong ora seneng ana wong teko yo dekem. Lho biasa ta iki? Lah mula nek murid ulama ana selawatan ya joget bareng anta Samson anta Badrun engkau seperti rembulan engkau seperti matahari. Wong seneng niku alam mah. Alam karo Nabi anta Samson anta Badrun sesama kekasihnya Dik. Wajahmu seperti purnama. Oh, biasa. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqsadana ya Allah. Kanti lawan Kanjeng Nabi pun hasil maksud kula ya Allah. Wah, aku musyrik. Mosok Nabi sing iso ngasilke maksud. Lah iya nek wong seneng niku biasa. Aku ingin sehidup semati denganmu kekasihku. Lah nek iku sampean delok teko ilmu fikih ya musyrik. Dik, sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lha masa ora ketu sedinoe mati. Iku nek cara ilmu fikih, Mus. Musyrik, nek kalimat cinta aja didelok nganggo ilmu fikih. Kalimat cinta lihatlah dari sisi cinta. Wong seneng Nabi sing ngono iku. Kalimat cinta mbok delok teko ilmu fikih rusak kabeh. Ingin ku mati bila tak ingat dosa. Ingin rasanya aku pulang ke rahim ibu. Iku kalimat cinta nek padelok teko ilmu fikih, ya bocah kurang ajar. Wong sakmono gedhe nek arep bali ke rahim ibu. Loh, kowe iso yo iki kalimat cinta. Kalimat cinta itu memang berlebihan, biasa kebiyen ya. Nggih ta? Roma Irama kehilangan kekasihnya mati. Ngono lagune ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumus dunia? Kowe Gusti Allah ae lho ora nenteke. Pacar ilang takok Gusti Allah. Saking cintanya ora gelem SMS, ora wani lapor polisi, takok pangeran. Iku wong seneng. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu raya. Iki wong seneng. Wong seneng iki pacar ilang ae takok Gusti Allah. Biasa mawon. Mula aja sik terus iku gak boleh berlebihan. Iku wong ra wong ngerti selawat ning ra tau selawat. Selawatan kalimat cinta dari dulu berlebihan utala. Mula ana Ibnu Katsir nulis kitab namine pun Qishatul Anbiya. Kitab niki jelasaken manuk emprit jatuh cinta. Lah manuk emprit niku jatuh cinta ngerayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Lali nek Nabi Sulaiman ngerti bahasane manuk. Di emprit apa Mas emprit? I love you, apret. Ulah emprit wedok muni, pret emprit lanang langsung emosinya muncak karena cintanya ditolak. Di emprit, aku cinta padamu. Aku cinta padamu. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan, kan ku porak-porandakan, kan ku hancur leburkan, kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Yo, iku manuk emprit sing meng sak jempol ka jentik ini toh, mau menghancurkan kerajaan saking cinta. Jadi cinta itu gak masuk akal. Maka no, manuk emprit apa Nabi Sulaiman krungu wonten niku teng laprit lambemu. Lamprit ini jawab ya enak. Ya Sulaiman jangan begitu, mengertilah. Inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Lah ini bahasa cinta lho sing iso menghantarkan sampai mahabbah sapa? Para ulama mulo bejo awak dhewe diparingi Indonesia, diparingi Islam Nahdlatul Ulama yang selalu mengajarkan kita bahwa kita ini muridnya ulama. Lu ngono tok dul. Maksudnya sing ning kae lho dul-dul lho ulama. Indoniki. Nah, akan tetapi nasib bangsa, nasib agama ini yo, nggih. Nasib agama, nasib bangsa ini kok bujare sapa? Apa jare muslimat ora apa jare muslimin niki mboten. Apa jare muslim muslimat, sebab muslimat niki adalah yang akan melahirkan generasi baru di muslimat. Anak lanang, anak wedok, anak wandu metune teko wong wedok mulo jare Nabi, elek apike bangsa tergantung elek apike wong wedok. Al mar'atu imadul bilad, ila saluhat saluhal bilad, wa ila fasadat fasadal bilad. Elek apike bangsa dan negara tergantung wong wedok. Lho mulo nasibe wong wedok monggo dipikir kali Pak Ganjar Pranowo. Mula Islam niku gambarke gampil sanget. Nisa hukum harsul lakum, wedokmu iku sawah, sawahmu teng pundi mawon sawah niku panggonane nan nandur. Nek sawahe kuru tandurane iku kuru. Mula lemokno sawah, sawahe mula dadi wong wedok aja kuru ku. Ya. Assalamualaikum. Allahumma Muhammad. Nek cukuruku, urune kuru-kuru ra iso nukulke tandu, lan soale garing. Ayo. Mula niki kata wong wedok niku senengane garing saking wedi lemu sampai akhirnya ra iso nukulke apa? Apa masa sawah sakmono gedene tandurane mek loro. So sing akeh mula wong wedo niku nggonan ndur ibarat sawah. Lah sing bagian nandur sapa? Wong lanang niki bagian nandur, kula niki bagian nandur. Kula pun nandur metu papat. Terus kurang. Lah soalnya arep nambah sawah galak sawahe. Lha niku kula berlaku rumus sawah niku garapen sing apik. Ora entuk garing. Tidak boleh sawah kok kering kok tukulane elek. Mula sawah kudu teles. Mula wong wedok aja garing kudu teles, selalu dialiri dengan air. Mula tugase sing banyoni sapa? Wong lanang ben sawah niku teles dialiri, pon wong wedok niku teles niku dicekeli duwe. Oh. Aten. Alenggen iki sawah. Ndak boleh perempuan kok ora nyekel duwe garing. Iya ora iso nukulke tandu. Tanduran maka tugas laki-laki nopo nyeneng nopo wedok benteles cekeli duwe. Niki tugasnya sinten? Pak Ganjar Pranowo. Bagaimana sistem produktivitas dalam masyarakat tumbuh sehingga wong wedok selalu nyekel duwe. Wong wedok niku sawah. Sawah niku nek dienggo nandur aja diobong. Sawah kok tandurane tukul kok diobong, tandurane garing. Mula wong wedok aja sering-sering digawe panas ati atine. Aja sering-sering dineso nesoni. Lho mula wong lanang ra entuk ngomeli wong wedok, sebab nek wong wedok atine panas, air susu tepat dibawa di atas jantung. Nek jantunge panas, air susune panas, ibarat santen niku blundung. Diombe bayi, bayine ora sehat. Mula bayine ora sehat jenenge bayi bengek, sebab kena tetek sing bengek. Mula tetek ra sehat jenenge tetek bengek. Oh ya. Lah niku mula wong lanange ra entuk ngomel. Wong wedok niku masyaallah nek ngomel mayo. Wis mboten sadra-dra wong kula teng omah ya duwe. Tak gawa rene kok mau mboten ngendi. Nggih kula kuwi napal lho jam 4 esuk pun pidato lho. Sing dipidato niku ngoten niku ya anake lho. dino diomeli ping 50 niku anake lho. Tapi ya ngono, tapi begitu wayahe turu ora goleki kula, goleki mbok. Maka perempuan ini benar-benar harus kita jaga, karena dari perempuan-perempuan yang tenang dan hebat lahirlah generasi baru yang hebat. Maka ni sak derengi waja'alnakum su'ubaw wa qabaila didisihi karo napa min zakari wa sak lanang karo wedok. Jadi sing pengertian niku ora mung bangsa tok, lanang wedok ya kudu ngerti. Wong wedok iki gawe Gusti Allah sak ngisore wong lanang. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong wedok iku kurang pokoke apian wong lanang lah nek cara gampangane, ternyata terbukti wong wedok iku ora pati sempurna le digawe. Buktine napa? Lambene wong wedok niku ora sempurna. Mula sebab lambene ora sempurna iso disempurnake. Carane nyempurnake lambene wong wedok tukoke lipstik. Mula wong lanang kudu ngerti tukokno lipstik. Wong wedok iki cara kulit sore terlalu gosong ya kurang apik. Mula tugase wong lanang aja ngasi wong wedok terlalu gosong, mula pintero nyambut gawe tukoke mo mobil. Angge tangane wong wedok niku nek terlalu kasar ya kurang apik. Mula tugase wong lanang nukokno mesin cuci lho. Wong wedok niku nek terlalu keringeten ya ambune ora e. Enak, mula tugase wong lanang nukokno AC. Wong lanang kudu ngerti. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Mula wedok nek tertib apik tukulane apik apik. Wong wedok ngomel biasa. Wong eneng cerita teng ngene kitab nika. Ja'ara julun ila Umar bin Khattab. Teko wong lanang nanggone Sayyidina Umar. Sapa wong lanang niku? Ternyata Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari niku ganteng, kepala suku panglima perang. Sugih, tapi bojone cerewete mboten umum. Sampai jare Abu Dzar, aku kurang apa dadi wong lanang. Di bojo sitok cerewet ngene. Aku wis suke ganteng gelut ra tau kalah aku bojo sitok lambene. Ya Allah. Titen ono tak tukar tambah ngene. Tapi Abu Dzar mikir sak durunge tak tukar tambah aku tak takok Sayyidina Umar. Sayyidina Umar iki lanange jagat mesti ngerti cara menaklukkan perempuan cerewet ngene. Lho Sayyidina Umar kan keras wong. Sopo sing wani karo Sayyidina Umar? Wong setan krungu Sayyidina Umar wae mlayu. Nek ngaji Quran wong sak masjid wedi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina Umar. Nek khutbah pedange ditutut, ittaqullah. Ittaqullah sak masjid mengkeret kabeh. Lha mula Sayyidina Ali niku nazar ana wong lanang kok kerase kaya ngene, kira-kira nek mati takoni malaikat Munkar Nakir iki jawabe opo? Akhirnya nopo begitu seto Sayyidina Umar kuburannya dikupingkan Sayyidina Ali. Lengo nih foto keramate di Yogyakarta. Assalamualaikum. Salam. Apa itu? Munkar Nakir ya Umar. Lho ana gawe apa? Ya jeng takok. Takok apa? Umar robuka. Ya Allah Rabbi. Terus apa meneh? Dawuh sing kuwi ora sida mbalek mulih. Lengo. Lalu akhirnya Sayyidina Umar sing dicurhati kali Abu Dzar. Abu Dzar moro arep curhat bojone cerewet. Lah kok teng daleme Sayyidina Umar ana suarane wong wedok cerewet. Sayyidina Umar lagi diomeli. Ternyata bunyi Atiqah lagi ngomeli Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar meng mendel ngeten mawon. Rampung-rampung yo. Rampung-rampung yo. Ya Allah, Abu Dzar rodok lawang. Assalamualaikum. Salam. Sopo iku? Abu Dzar ya Umar, ana kaya apa? Mboten sida padha mawon. Lho mulo iso kudu ayem atine. Sayyidina Umar medal terus Abu Dzar takok, "Ya Umar, kok sampeyan tahan domeli bojomu kaya ngono?" "Iya ya Umar, ya Abu Dzar. Bojoku teh cerewete ra umum mati kohe. Tapi kemarahannya, cerewetnya itu enggak sebanding dengan kasih sayangnya pada anak-anak dan keluarga." Oh. Wong wedok di ngono no yo ayem atine. coba yo ten pakai radio bejat. Mula ngedem wong wedok niku penting, wong lanang kudu ngerti ngedem wong wedok. Kula mumpung ana bojo kula tak critakno sampeyan. Iki pengalaman buruk kula kalih bojo kula. Wong e ana kula mboten gawe-gawe. Bojo kula takon dik dandan sing ayu yo. Sesuk ana kawinane santri, aja ngasih kalah ayu karo santrine. Nggih Mas. Lha kok iso dandan kit bar subuh tekan sengenge metu. Begitu metu rasa kula iso ayune ora umum. Terus numpak mobil kali kula sebelah kula niku bocah sing ngene jenenge Arif iki. Eh sing bojo kula teng wingking. Kula niku lali nek kok bojo. Lah teng perapatan lampu merah niku ya Allah, ana wong wedok kok ayune ora umum. Neng jero mobil delesep kacamatane neng bumbunan rambuté abang. Lambe lanang ya mrucut. Pin-pin ya Allah pin kae wong wedok sing ayune pin. Kula niku lali nek gawa bojo kula dicimet teng wingkinge tapi ki ya Allah. Donya pun rasane kiamat niku. Wis bo. Ya nangis wong wedok e. Beli apa? Celake ya drewes-drewes ngoten niku. Niku ana wong ngene nang tak critakno. Kula blablakan. Dasar matane wong lanang. Untung ra dasar matane kiai. Dasar matane wong lanang wong wedok wis dlesep isiro. Aku sing dandan kene ora dilem itu perempuan sudah tersembunyi masih dilihat dasar matane wong lanang. Kula mendengar muni enggak sih ora mungkin wong kula wis katon muni. Akhire kula iki dadi wong lanang kudu ketok lanange wong tau mondok belajar balaghah mani bayan mantek ana kanggo niku langsung metiki ngene. Iya, arep muni ora wis ora mungkin. Iya. Aku cenderung di dalam mobil itu ada perempuan yang sangat cantik tapi sudah tersembunyi kau masih lihat kan? Iya, aku laki-laki perempuan yang cantik setersembunyi apapun pasti aku mampu melihatnya. Kalau aku gak mampu lihat perempuan cantik dan tersembunyi mana mungkin dulu aku bisa menemukanmu. Yeah. Akhirnya Rasita iso baru ngonten niku lho kok ya dilalah manak maneh. Lho karena apa? Ini tiang negara, kudu digawe seneng atine. Ndak boleh perempuan kita bikin emosi, kita bikin marah sebab nasib bangsa tergantung pada perempuan. Perempuan maka tugas si Pak Ganjar seneng wong wedok sak Jawa Tengah. Bikin program yang pro perempuan. Agar apa tumbuh generasi-generasi baru yang hebat. Wong wedok aja mek critane kancil nyolong timun. Bikin sekolah dongeng yang bagus. Lho ini wong wedok kuncine nang kene, ora nang kene. Kene nitip anak 10 menit prei semua. Kene dititipi 9 bulan. 10 hari apa 2 tahun nyusun? Apa sak rong tahun apa sak rong tahun nyusun? Nyusun iki mulo dibarokahi wong wedok karo Gusti Allah luwih gedhe timbang wong lanang. Sebab wong wedok itu power bank, setrume ra entuk entek. Makane wong wedok iso salaman tok karo sing lanang, ganjarane padha karo ngambung Hajar Aswad. Mula engko nek mulih Hajar Aswad digoleki. Wong wedok turu karo sing lanang jejer tok mboten sajawil-jawil padha karo tuh apa salat ngarepe Ka'bah. Ngono tok wong wedok meteng niku lho. Hamil niku hitung napa jihad fisabi lillah turu awan niku apa mangan awan hitung apa poso turu bengi hitung tahajud anak nyusoni sak cecepan ganjarane 100 lha nek dablek tekan 6 tahun ganjaranmu piro Bu? Mula wong wedone anake akeh donane man mandi. Mula ketika Indonesia diambang perpecahan hampir pisah antar pulau antar provinsi, para ulama sepuh istikharah dawuhi Gus Dur, Gus biar Indonesia tidak pecah golek wong wedok sing anake paling akeh. Kula keliling Indonesia golek wong wedok sing anake akeh entuk satu selawi sing mlebu kriteria namung 75 anake sing paling akeh 6000 sing paling titik 16. Tak seneng-seneng no jalur dongo biar Indonesia tidak pecah. Tak budal no teng Hong Kong numpak roller coaster. Lalu ono sing untune copot, ono sing susure copot. Habis itu berdoa bersama-sama. Karo delok lumba-lumba. sewenang mbak primon Indonesia biar tidak pecah gih bisa Allah pun orang pecah orang pecah orang right. Seminggu setelah itu tidak ada lagi diskusi tentang perpecahan Indo. Ning betapa kuwate wong wedok sing anake akeh, tahajus ping akeh, poso ping akeh. Saiki ra patek mandi ora gelem. Iya soalé ora gelem ana wong kadang sing duwe sawah ora tau diteles, telesi jarno garing ya anake tuklek. Lha ini tiang negara di sini. Mula sebisa-bisanya besok kumpulkan muslimin dan muslimat bareng ngaji babakan apa pengertian laki-laki dan perempuan. Nek perempuan dan laki-laki saling mengerti maka bangsa akan tegak. Mula saat ini kata bangsa sing runtuh sebab ora ngerti wong wedok. Wong wedok dipinggirno suwe-suwe dikuplui motone ketok tok ngene kriye-kriye. Akhirnya ya wes, akhirnya negerinya runtuh, hancur berantakan. Kenapa? Tidak menghargai wong wedok. Mulai sampai dadi sawah sih ngerti ya. Aja terus rumbuk ngono aja. Sing resik sawah ya. Aja kokean suket sing gregep ah. Aduh sing gregep tandang. Aja rusep esuk sore awan bengi daster tok sing pintu. Ya, klambi. Makanya kalau mau merusak sebuah bangsa, biasanya dimulai merusak wong wedok. Lah wong wedok Indonesia niku saniki rusake gampang. Iklan apa mawon wong wedok saniki? Iklan truk wong wedok, iklan semen wong wedok. Wong lanang karek koman iklan loro. Ngelu karo mencret. Loh, maka bangsa manapun maka kita hargai perempuan, pendidikan perempuan, pesantren-pesantren perempuan. Itu dulu yang dikumandangkan siapa? Yang menggagas pendidikan untuk perempuan pertama kali sing wanita braan karo mufti Arab sapa? Wong wedok jenengane ibunya Khairiyah kuwi sapa? Putrinipun Hadrotu Syekh Kiai Hasyim As'ari, wanita braan karo pemerintah Saudi ngedekno sekolahan wedok. Bukan di Indonesia tapi di Saudi. Neng kono. Mula wong wedok niki masyaallah dadi power bank setrume aja entek. Mula kula suwun muslimat anggar bengi ndongakno anake maca no Fatihah ping 40 siji. Anak siji ping 40 siji, nek anak loro ya 40 siji ping loro. Nek anake sampean 10 ya 40 siji ping 10. 10, 400, 40. Ya 400 10. Kulo lungare ngono tok. Wong lanang ora perlu lanang patek mandi tuwane. Wong lanang dongane mandi golekno rezeki sing sae. Nek wong wedok dongakno karo delok TV waca no Fatihah anake karo ulek-ulek sambel sing penting ora karo ngising ya. Ini baru bangsa akan bangkit. Lah kebangkitan bangsa ini seperti apa? Nah ini loh yang akan kita song-song ke depan itu adalah kebangkitan sebuah bangsa Indonesia. Mulakno sampean hati-hati. Islam sing corong ini ki Islam yang membangun bangsa Indonesia lah. Sampean yo kudu melok mikir. Iki dibangun dengan tahlilan, dibangun dengan yasinan, dibangun dengan ziarah kubur, dibangun dengan tumpengan. Lah saiki ki ana wong sing anti yasinan, anti tumpengan, anti tahlilan, bahkan alok-alok NU. Lah saiki wong e nendi? Ya kapan goleki dhewe. Ya sing anti-anti NU saiki nendi sampean goleki? Misalnya kaya sesuk iki ana pilpres, ya sampean goleki sing anti NU iku neng ndi? Lah sampean aja melu neng kono, melu sing ora anti karo NU to. Iya, sing mungsuhi NU neng ndi sing anti tahlilan neng ndi? Dadi nek milih pemimpin bangsa negara ben slamet NU ya ngono iku. Sing alok-alok NU neng ndi? Melu sapa? Wong calone ya mek loro tok, terserah sampean. Ya, sing bedino alok-alok Kiai Said neng ndi? Oh, neng kono sampean neng kene. Nek neng kono kok ngono, ya sampean aja neng kono, ya neng kene, kok sampean dulek ya. Ngono tok. Mula-mula nek urusan ngoten niku nderek go susuk mawon kula. Nggih, kau di sana, aku di sini. ya kula pesen niku tok mawon niku mung mboten kampanye kula. Wong kula ya ora ngerti kampanye iki sing arep dadi sapa ya ora ora. Cuma nek sing anti NU neng ndi aku neng kene nek ane kok ngono tok pian. Ya. Ya. Oh, ya tepuk tangan sing banter. Rasa sing banter kan. Tong kene Joko Pongso. Ali nanti lo, no Yasin nanti lo, no. Jadi kalau Allah dek no, aku melu lo, no. Aku jadi kene. Ah, amma madu. Doi kayak muka tima. Doi gini jereng mulai ngaji lu lo, bang lagi amma madu. Ge, ge. Enten awon lo jomule. Engkau bengi gue ngaji malin nang niki. Angko, engkau jilid dua nih, engkau bengi. Iki lagi mungkot dimasok. Nggih saiki ning kene mawon engko bengi tak terusno. Oh, tambah rame malah engko bengi. Tambah seru ana bebluvi ana apa nang mriki sesuk. Iki panggung sehari dua pentas iki lho. Nggih pokoke tak dongakno sampean duwe anak-anak yang hebat yang mampu membangun bangsa dan negara. Aku jadi wong lanang tugasnya naming sisi ayo nyeneng no wong we wong wedok supaya watine seneng tukulane ya apik lah Pak Ganjar itu tugasnya jenengan kasih program ibu-ibu ojo ngasih wis dikongkon meteng isih mikir utang sakno ya maka dicari perempuan yang hamil kok punya utang bebaskan utangnya. Oh ayo nggih bang-bang yang kira-kira wedok kok hamil malah mikir utang, bebaskan utangnya. Pokoknya misalnya kredit kok pas hamil itu udah bayarnya nebar lah. Nah itu bikin perdal lah tentu. Aturun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah, yang saya hormati Bapak Bupati Kudus, yang saya hormati pimpinan Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Tengah baik suriah maupun tanfidiahnya, yang saya hormati Ibu pimpinan wilayah Muslimat NU Jawa Tengah, pimpinan cabang se-Jawa Tengah, para asatidah dan para asatid, para kiai yang al-mukarram yang saya hormati, Bapak dari FKPD beserta istri dan semua yang hadir pada kesempatan hari ini. Ibu mohon waktu pareng nggih Bu, maosaken pidato Ibu Hafifah nggih. Nggih, alhamdulillah. Syukur alhamdulillah bahwa pada pagi siang hari ini saya bisa bermuajah dengan ibu-ibu semua yang hadir pada peringatan harlah ke-73 Muslimat Nahdlatul Ulama ini. Sebelum lupa, kau lo kepengen menyampaikan salam saking Ibu Hafifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun ngaturakan salam dumateng ibu-ibu muslimat se-Jawa Tengah sedoyo. Nyuwun ngapunten mboten saged rawuh amargi nembe antawisipun seminggu menika dipun latih dados napa Bu? Gubernur Jawa Timur. Nggih, mila memberikan mandat dumateng kawula supados maosaken pidato Ketua Umum Pimpinan Pusat Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama. Nyuwun waktu nggih. Kita sedaya 1 menit mawon. Pidato Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama pada harlah 73 tahun Muslimat Nahdlatul Ulama tahun 2019. Tema Jaga Aswaja Teguhkan Bangsa. Saat ini keluarga besar warga Muslimat NU berkumpul dan mewajahah untuk mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat nikmat ridho taufik hidayah inayahnya berkenaan dengan telah berlangsungnya peringatan harlah 73 tahun Muslimat Nahdlatul Ulama. Rasa syukur pula karena atas ridhonya kita dapat memperingati harlah 73 tahun Muslimat di tempat kita masing-masing melalui organisasi Muslimat NU. Selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warga Muslimat yang berbahagia, Muslimat NU sebagai organisasi kemasyarakatan perempuan Islam yang bersifat sosial keagamaan di bawah Jamiah Nahdlatul Ulama berdiri pada tanggal 29 Maret 1946 di Purwokerto, Jawa Tengah. Muslimat telah meneguhkan diri menjadi wadah perjuangan kaum perempuan Indonesia yang berakidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nembe tahrim sakit ibu merasakan nggih Bu nggih? Tahun 2019 ini usia organisasi kita Muslimat tercinta memasuki 73 tahun. Satu perjalanan yang cukup panjang untuk memberikan warna dalam catatan sejarah bangsa Indonesia dalam memberikan pengabdian dan perjuangan kaum perempuan NU. Semoga apa yang sudah dan akan kita lakukan menjadi amal ibadah bagi kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya kami mengaturkan selamat berharlah kepada seluruh jajaran Muslimat NU dan dari pusat hingga ke daerah dan dimanapun warga Muslimat NU berada. Semoga organisasi Muslimat NU selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu eksis dan semakin memberikan manfaat untuk agama, negara dan bangsa. Dalam usia 73 tahun ini Muslimat NU tidak pernah berhenti berjuang baik di bidang keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan dan anak serta perhatian yang tinggi kepada upaya mencerdaskan calon pemimpin bangsa melalui kegiatan organisasi dan pemberdayaan anggota. Juga di bidang pendidikan, sosial budaya dan lingkungan hidup, kesehatan, kependudukan dan dakwah, tenaga kerja, hukum, advokasi dan litbang dan juga luar negeri. Muslimat NU menyapa umat dan meneguhkan NKRI dengan upaya memperkuat pimpinan wilayah Muslimat NU di 34 wilayah di tingkat provinsi, 546 cabang di tingkat kabupaten kota, 5.222 anak cabang di tingkat kecamatan, dan 36.000 ranting di tingkat kelurahan. Muslimat NU sebagai organisasi yang berdasarkan Pancasila berasaskan Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah dan beranggotakan sekitar 25 juta serta puluhan ribu ulama perempuan dari 56 ribu majelis taklim. Muslimat NU berkomitmen menjaga dan meneguhkan NKRI dan memperkuat ukhuwah wathaniyah persaudaraan kebangsaan selain ukhuwah Islamiyah dan bahkan ukhuwah basyariyah persaudaraan kemanusiaan. Muslimat NU sangat peduli dengan masalah-masalah yang terjadi kepada bangsa dan negara. Muslimat NU berpartisipasi aktif dalam seluruh aspek kehidupan agama, berbangsa dan bernegara. Bahkan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia telah mengusulkan dalam utama NU yang tahun 1938 di Benes untuk segera menyetujui lahirnya Muslimat NU agar perempuan diberi tempat untuk berorganisasi dan ikut mencari solusi dalam permasalahan bangsa. Seluruh kegiatan dan program Muslimat NU insya Allah akan menjadi amal soleh dan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 114. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. wa khairu fi kathirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika tibaa'a mardhatillah fa sawfa yu'tihi ajran 'azima. Selanjutnya ibu-ibu sekalian, saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu semua bahwa peringatan Harlah Muslimat NU kali ini bertema Jaga Aswaja, Teguhkan Bangsa. Tema tersebut mencerminkan kesetiaan pengabdian serta perjuangan Muslimat NU secara keseluruhan. Muslimat NU yang didirikan atas dedikasi, kecintaan, perjuangan, dan pengabdian para pendahulu, para ulama, dan tokoh-tokoh untuk mengajarkan, mengamalkan, dan menjaga ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah di bumi Indonesia. Oleh karenanya, mari kita mengajak kepada seluruh pengurus dan warga Muslimat NU, para pendiri Muslimat NU, dan para senior pendahulu kita sebagai ungkapan terima kasih. Kita jadikan sebagai kilas balik, sebagai bahan renungan untuk kembali meneguhkan perjuangan kita di masa yang akan datang. Banyak pengalaman selama sejarah kiprah Muslimat NU yang bisa kita petik untuk kebaikan dalam kehidupan kemasyarakatan kita. Nilai-nilai dasar perjuangan organisasi Muslimat NU sejak didirikannya selayaknya kita jadikan pedoman untuk terus menjaga, mengelola, dan mengembangkan Muslimat NU menjadi organisasi perempuan yang mapan, mandiri, profesional, dan menjaga idealisme perjuangan yang diembannya. Sebagai peran dan manfaat Muslimat NU bagi masyarakat, bangsa, dan negara untuk semakin meningkatkan serta menemukan konteks dan relevansinya. Warga Muslimat NU yang berbahagia, saat ini beragam persoalan sedang dihadapi umat Islam di Indonesia. mulai dari masalah personal seperti ibadah ritual hingga masalah yang mempengaruhi masa depan bangsa dan negara serta keutuhan NKRI. Berbagai tantangan tersebut dapat teridentifikasikan pada beberapa hal, antara lain satu, tantangan keagamaan, bahwa sekarang telah muncul ragam organisasi kemasyarakatan keagamaan yang terkesan fundamental dan radikal, bahkan cenderung liberal. Dua, tantangan sosial budaya, kasus narkoba dari tahun ke tahun semakin meningkat, begitu juga dengan kelompok pengguna. Dari data BNN tahun 2017 tercatat 46.537 kasus narkoba di seluruh wilayah Indonesia dengan pengguna terbanyak pekerja. Tahun 2018 tercatat lebih dari 53 juta kasus narkoba dengan pengguna terbanyak pelajar. 3. Tantangan ekonomi dan kemiskinan, bahwa masih terdapat 28 juta lebih penduduk miskin yang sangat rendah akses terhadap sumber ekonominya. Hal ini berdampak pada rendahnya akses terhadap jaminan kesehatan yang memicu tingginya angka kematian ibu, AKI, dan angka kematian bayi, AKB. Rendahnya akses ekonomi juga berdampak pada akses pendidikan, sehingga di daerah pinggiran terluar masih terdapat 5 juta lebih penduduk buta aksara. 4. Tantangan era digital. Kemajuan teknologi komunikasi yang sangat canggih ini, jika tidak dapat diakses dengan baik, maka akan berakibat pada liberalisasi informasi, sehingga mudah diakses oleh anak-anak remaja, seperti pergaulan bebas, ujaran kebencian, serta berita bohong atau hoax. Tadi tentang ini sudah dijelaskan oleh Pak Gubernur. Memang harus ibu-ibu semua tidak boleh gaptek-gaptek teknologi ya Bu ya, biar bisa mengawasi putra-putri kita dalam penggunaan gadget. 5. Bahaya hoax, berita bohong, ghibah dan fitnah yang makin marak terjadi akhir-akhir ini dalam masyarakat, mengakibatkan masyarakat bingung dan terpecah belah. Untuk itu, Muslimat NU telah mendeklarasikan diri anti hoax seperti tadi, dimulai dari tanggal 27 Januari di Gelora Bung Karno, Jakarta. Ghibah dan fitnah pada peringatan Maulidur Rasul telah dideklarasikan. Pada hari lahir yang ke-73 Muslimat NU dan doa untuk keselamatan bangsa di Gelora Bung Karno Senayan yang dihadiri lebih dari 100 ribu orang pengurus dan warga Muslimat NU pada tanggal 27 Januari 2019. Warga Muslimat NU yang berbahagia, pada harlah ke-73 Muslimat NU ini, mari kita jaga nilai-nilai Ahlussunnah wal Jamaah Ahnahdiyah untuk meneguhkan bangsa, menguatkan kembali komitmen keikhlasan kita serta ibadah pengabdian kita dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera melalui organisasi tercinta kita Muslimat Nahdlatul Ulama. Semoga warga dan pimpinan organisasi Muslimat NU menjadi manusia yang dapat memberi manfaat semaksimal mungkin bagi umat dan bangsa Indonesia. Sebagaimana hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas, yang artinya sebaik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia. Demikian pidato harlah 73 tahun Muslimat NU ini. Semoga Allah senantiasa mengiringi dan meridhoi segenap upaya perjuangan kita. Sebelum mengakhiri pidato saya ingin atas nama seluruh pimpinan pusat Muslimat NU dan juga panitia harlah Maulidur Rasul dan doa bersama untuk keselamatan bangsa yang diselenggarakan di Gelora Bung Karno Jakarta, memohon maaf kepada ibu-ibu semuanya. Mohon maaf sekali atas segala kekurangan-kekurangan yang terjadi. Kami semua sudah semaksimal mungkin. Ini bekasannya masih sampai sekarang, suaranya masih bindeng. 5 hari tidak ketemu cucu, tidak ketemu anak, tidur di kantor Muslimat untuk mempersiapkan acara itu. Tetapi itulah Bu, sepandai-pandai melompat akhirnya gagal juga. Pimpinan kita mengusahakan, mengupayakan agar supaya acara ini berjalan dengan mulus, lancar. Tetapi itulah, manusia punya usaha, Allah punya kuasa. Sehingga mohon maaf, ini suaranya masih bendeng karena dari jam 2 malam sampai jam 10 pagi duduk di tempat dalam keadaan hujan lebat, baju sampai dari kering basah sampai kering lagi. Ya alhamdulillah masih bisa berdiri di hadapan ibu semuanya. Alhamdulillah, mohon maaf, mohon keikhlasannya. Mari untuk penutup kita baca salawat harian ya Bu ya, sama-sama ya. Monggo. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa salim salaman ta'aman ala sayyidina Muhammadin illadhi tanhalu bihi wa tafariju bihil kurabu wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul ibu-ibu sampai ke tempat tujuan masing-masing dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Salam kami dari Bu Hovifa, dari pimpinan pusat Muslimat NU, buat bapak-bapak atau suami-suami. Dan jangan lupa apa yang tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kyai Gus Muwafiq, disampaikan kepada bapak-bapaknya ya Bu ya, pada suami-suaminya maksudnya ya. Ini bagus sekali ya, insya Allah bermanfaat. Saya itu mohon maaf ini sambutannya keburu-buru seperti orang memanggil dukun bayi karena waktunya dan ternyata juga ketabrak azan juga, tapi mudah-mudahan barokah. Nyuwun punten Pak Gubernur, Pak Bupati, para kiai sedoyo, bapak-bapak dari jajaran pemerintahan, mohon maaf yang sebesarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diaturkan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Kini sampailah kita di penghujung acara. Untuk itu kami mohonkan doa iftitahul majlis kepada Bapak Kyai Haji Ulil Nuha Arwani. Disilakan. Wajibna min tizik dunia wa adabil akhirah. Allahumma akhtim lana bi khatimati sa'ada waja'alna min alladzina lahul husna wa ziyada bijahi Zaidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wal habidah wa siyada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.